Apa saya berdosa apabila mengikuti atau menyetujui keinginan saudari perempuan saya untuk membagi rata warisan dengan alasan tidak ingin ribut dan silaturahmi menjadi renggang? Ya, bagaimana caranya tidak ingin ribut? Ya, dia menyelisihi syariat dalam hal itu sebenarnya yang membuat ribut. Ya, membuat ribut. Nah, ini sebagian perempuan seperti itu. Allah sudah menentukan ketentuan, bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan. Iya, 2 kali lipat bagian perempuan. Maka hukum warisan sudah jelas. Kalau dilakukan, tidak ada keributan, bahkan itulah kebaikan. Tapi tergantung pada saudara laki-laki ini. Kalau dia ingin memberikan haknya kepada saudari perempuannya, itu urusan dia. Kalau ingin dia berikan haknya. Ya, kalau dia bagi rata kan artinya hak dia pasti diambil oleh saudara perempuannya. Ya, kalau dia ridho haknya diberikan kepadanya, itu kembali kepada dia. Ya, tapi hukum Allah tentang warisan itu sudah jelas. Ya, seorang jangan keluar dari hukum warisan. Nah,